Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Masih pada penjelasan tentang keyakinan al-sunnah wal-jamaah. Keyakinan at-ta'ifa al-mansurah. Al-sunnah wal-jamaah. Al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah. Mereka ini yu'minuna beriman bi anna Allah subhanahu bahwa Allah subhanahu laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan tidak ada satupun yang sama dengannya dan Dia mendengar lagi Maha melihat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita pelajari sebagian dari penjelasannya pada kesempatan yang telah lalu. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai', ini terdapat nafyul mumatsalah, peniadaan kesamaan, wa huwa as-sami'ul basir, terdapat penetapan sifat Allah as-sam'u pada as-sami' dan al-basaru pada al-basir. As-sami' adalah nama Allah yang maha mendengar. Sifatnya adalah as-sam'u, yaitu mendengar. Kalau al-basir adalah yang maha melihat. Dan sifatnya adalah al-basaru, yaitu melihat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sangat kuat membantah kebid'ahan. Mengapa demikian? Karena beberapa alasan atau karena beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, ditinjau dari sisi rahasia penggabungan antara nafi dan isbat yang terdapat di dalam ayat Allah ini. Karena dalam laisa kamitsli syai' terdapat peniadaan kesamaan antara selain Allah dengan Allah. Itu digabungkan dengan penetapan yang itu pada wa huwa as-sami'ul basir. Terdapat penetapan nama Allah as-sami' dan sifatnya as-sam'u serta nama Allah al-basir dan sifatnya al-basar. Sedangkan penggabungan keduanya ini, an-nafyu wal-ithbat dalam ayat ini, terdapat rahasia yang indah, yaitu menunjukkan prinsip al-ithbatu bila tamtsil. Bahwa penetapan sifat Allah yang benar itu tanpa menyamakan antara selain Allah dengan Allah, antara sifat selain Allah dengan Allah. Al-ithbat bila tamtsil. Penetapan sifatnya yang benar adalah tidak dengan menyamakan sifatnya dengan sifat makhluk, tidak menyamakan sifat makhluk dengan sifatnya. bahkan justru mensucikan, menafikan kesamaan tersebut. Bahkan justru mensucikan Allah dari segala aib dan kurang sempurnaan dan menafikan kesamaan antara selain Allah dengan Allah. Itu isbat yang benar. Al-isbat bila tamtsil. Juga rahasia indah kedua adalah at-tanzih bila ta'dhil. Menunjukkan sebuah kaidah besar bahwasanya mensucikan Allah dari segala aib dan kekurang sempurnaan ini tanpa diiringi dengan menolak penetapan sifat sempurna bagi Allah, menolak kesempurnaan bagi Allah. Kesempurnaan yang layak bagi Allah maksudnya, tanpa menolak kesempurnaan yang layak bagi Allah. Itu pensucian yang benar. Dengan demikian nampak kuatnya prinsip ini membantah ahlu tamtsil. Wahai ahlu tamtsil, Anda jangan kebablasan dalam menetapkan sifat Allah, tangan, wajah misalnya. Kebablasannya bagaimana? Enggak hanya menetapkan saja sesuai dengan keagungan Allah, tapi menyamakan dengan sifat makhluk. Menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan juga bantahan kepada ahlu ta'dhil, wahai ahlu ta'dhil, Anda menolak karena Anda ingin mensucikan Allah. Alasan Anda itu, kalau saya menetapkan sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, kan kayak makhluk, saya sucikan Pikirannya di ahlu ta'dhil itu seperti itu. Wahai ahlu ta'dhil, mensucikan Allah tidak dengan cara menta'dhil, menolak kesempurnaan yang layak bagi Allah, menolak sifat yang sempurna bagi Allah. Tapi wahai ahlu ta'dhil, mensucikan tidak dengan menta'dhil. Saya ulangi seperti itu. Tapi bagaimana mensucikan yang benar? Mensucikan yang benar tanpa ta'dhil. Mensucikan yang benar tetap mengisbat, kendati isbatnya tanpa tamtsil. Bagaimana isbat tanpa tamtsil? Ya, menetapkan suatu sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, selesai masalah. Kemudian itu dari tinjauan rahasia penggabungan ayat ini kuat membantah. Ayat ini kuat apa? Sebagai bantahan apa? Ahlul bid'ah. Ditinjau dari sisi yang lain, ayat ini juga sangat kuat sekali. Digunakan membantah ahlul bid'ah. Yaitu ditinjau dari sisi kekuatan nafinya, kekuatan penafiannya. Dalam ayat ini ada syai'un nakirah dalam konteks kalimat peniadaan. Ini menunjukkan keumuman. Umum mencakup seluruh selain Allah, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Umum. Tidak orang, tidak pohon, tidak batu, tidak jin, tidak semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Sehingga ketika ada dalil tentang tangan Allah, pasti tidak sama dengan tangan selain Allah. Ada dalil yang menunjukkan penetapan wajah Allah, maka pasti tidak sama dengan wajah selain Allah. Karena syai'un di sini nakirah dalam konteks kalimat peniadaan, karena ada laisa. Menunjukkan umum mencakup seluruh selain Allah itu tidak sama dengan Allah. Kuat berarti penafiannya. Kemudian kekuatan penafian juga ditunjukkan pada huruf kaf pada kamitslihi pada ayat ini. Huruf kaf di sini menunjukkan penegasan makna sampai tiga kali, karena yang terkuat dalam bahasa Arab, dalam gaya bahasa Arab, meniadakan yang terkuat itu kalau diulangi tiga kali. Jadi huruf kaf ini mengandung penegasan yang terkuat, yaitu menegaskan makna sampai tiga kali. Jadi kalau huruf kaf dihilangkan pada seandainya ada sebuah kalimat yang seperti saya ganti kalimatnya. Kalau seandainya ada kalimat lain yang tidak menggunakan huruf kaf, kemudian ingin menafsirkan ayat laisa kamitsli syai, maka seperti ini. Laisa mithluhu syai. Laisa mithluhu syai. Laisa mithluhu syai. Laisa mithluhu syai wa huwa as-sami'ul basir. Seperti itu, seolah-olah kalimat ayatnya itu seperti itu, seolah-olah. Tapi tiga kali penegasan tadi cukup disampaikan dengan huruf kaf. Laisa kamitslihi syai. Yang kalau diungkapkan dengan kalimat lain yang tidak ada huruf kafnya, maka tiga kali pengungkapannya, penegasannya. Laisa mithlahu syai, laisa mithlahu syai, laisa laisa mithlahu syai wa huwa as-sami'ul basir. Jadi sangat kuat sekali kesimpulannya, penegasan yang terkuat bahwa benar-benar sungguh-sungguh tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Jadi kalau tangan, ya ditetapkan tangan yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada yang sama dengan tangan Allah. Dan perlu diketahui, peniadaan dalam ayat ini adalah peniadaan kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Bukan peniadaan sifat Allah. Mengapa demikian? Karena pada kelanjutan laisa kamitsli syai, pada kelanjutan peniadaan tersebut, kalimat peniadaan tersebut, apa? Penetapan, kalimat penetapan. Sifat Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Ini menunjukkan bahwasanya peniadaan di sini bukan peniadaan sifat Allah, tetapi peniadaan di sini adalah peniadaan apa? Peniadaan kesamaan Allah dengan makhluknya. Kemudian tinjauan yang ketiga yang membuktikan ayat ini demikian kuatnya dan telaknya membantah ahlul bid'ah, yaitu tinjau dari sisi kekuatan isbatnya, kekuatan penetapannya. Kekuatan penetapannya nampak pada rahasia digabungkannya antara as-sam'u wal basar, as-sami' dan al-basir. Digabungkannya penetapan as-sam'u wal basar, mendengar dan melihat. Digabungkannya penetapan nama Allah as-sami' dan al-basir, yang maha mendengar dan yang maha melihat. Jangan ketukar. Kalau nama Allah as-sami' yang maha mendengar, kalau sifatnya as-sam'u mendengar. Tapi kalau, dan juga demikian kalau nama Allah al-basir dan kalau sifatnya al-basar. Apa rahasia penggabungan as-sami' dan al-basir? As-sami' dan al-basir. Bahwa kedua sifat ini, mendengar dan melihat maksudnya, adalah dua sifat yang banyak dimiliki oleh, saya ulangi, dua sifat ini dimiliki oleh kebanyakan makhluk yang kehidupannya dengan roh. Kebanyakan makhluk yang kehidupannya dengan roh ini memiliki sifat mendengar dan melihat. Oleh karena itu, hakikatnya ayat ini terdapat bantahan yang telak terhadap siapa? Al-Ta'wil. Mu'adzilah. Yang syubhatnya mereka menolak penetapan sifat Allah. karena alasan mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Padahal hal ini bertentangan dengan ayat ini, karena justru dalam ayat ini ditetapkan sifat Allah yang secara asal sifat, yaitu mendengar dan melihat, dimiliki oleh banyak makhluk secara asalnya. Bukan secara kualitas penglihatan, kualitas pendengaran, kesempurnaannya. Tetapi secara aslus sifat, yaitu secara asal sifat melihat dan mendengar, dimiliki oleh kebanyakan makhluk yang kehidupannya dengan ruh. Sehingga ketika al-bid'ah mendapatkan dalil tentang tangan Allah, dalil tentang wajah Allah, mungkin mereka masih merasa mudah untuk menolak penetapan tangan dan wajah yang hakiki bagi Allah. Penetapan tangan dan wajah yang sebenarnya bagi Allah. Karena apa? Karena mungkin orang, sebagian orang awam, kalau dikasih syubhat, nanti kalau ditetapkan Allah memiliki tangan, memiliki wajah, kan kayak kita, kayak manusia. Seperti itu. Oleh karena itu, pikiran mereka, logika mereka, kalau begitu tetapkan yang tidak menyamai dengan apa? Manusia. Padahal ada satu ayat, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir ini, yang justru dalam ayat ini Allah tetapkan sifatnya yang secara asal sifat bukan hanya manusia memiliki. Mendengar dan melihat. Tetapi kebanyakan makhluk yang kehidupannya dengan ruh memiliki sifat mendengar dan melihat. Maka akan sangat kebingungan. Sangat sulit untuk beralasan lagi al-bid'ah. Kalau paham ayat ini dengan baik dan melaksanakan tuntutan kebenaran dari ayat, dalam ayat ini. Oleh karena itu dikisahkan salah satu dari tokoh al-bid'ah yaitu Ibnu Abi Du'ad berkata kepada Khalifah Al-Ma'mun, "Uhibbu an taktubu 'ala al-Ka'bah aw 'ala qiswati al-Ka'bah laisa kamithli syai' wa huwa al-'azizul hakim." Saya menginginkan Anda, wahai khalifah, wahai presiden, wahai raja, kalau dibahasakan di bahasa kita ya presiden, maksudnya pimpinan negara, walaupun tidak persis khalifah dengan presiden, saya menginginkan Anda menulis di Ka'bah atau diselimut kain yang menyelimuti Ka'bah, laisa kamitsli syai, bukan wa huwa samiul basir yang dikatakan oleh Ibnu Abi Du'ad ini, yaitu apa? Wa huwal azizul hakim. Ingin mentahrif, melesetkan Al-Qur'an, karena kalau tetap wa huwa samiul basir akan kebingungan mengelaknya, beralasan. Kebingungan menurut logika dia memplesetkan, membantah Al-Quran. Hey. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa faidah dari ayat yang saya sampaikan barusan, maka ayat ini adalah ayat yang merupakan kaidah yang agung di dalam tauhidul asma wa sifat. Berikutnya kita lanjutkan pada matan berikutnya. Fala yanfuna anhuma wasafa bi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima amma wadi'i wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifuna wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu. Ya. Nanti ya, karena mulai pekan depan sudah mulai ujian ya. Ini insyaallah maka akhir dari ujian adalah apa yang terakhir saya sampaikan ini, sebisa mungkin saya kejar sampai sebelum penyebutan dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang penetapan sifat Allah. Jadi sebelum surat Al-Ikhlas itu sebisa mungkin sudah selesai pada majelis ini. Maka sedikit kita percepat. Penulis menyatakan, maka buah keimanan yang benar tersebut adalah mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakwil suatu sifat yang Allah mensifati dirinya dengannya, tidak mentahrif kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari makna yang sebenarnya, tidak melakukan ilhad dalam nama-nama dan ayat-ayatnya, tidak mentakyif serta tidak pula mentamtsil sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena sungguhnya Dia subhanahu tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang setara dengannya, serta tidak ada sekutu baginya. Jadi Syekh di sini sedang menjelaskan tentang 6 buah keimanan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap nama dan sifat Allah. Kalau keimanan seorang terhadap nama dan sifat Allah itu benar, dia akan dapatkan 6 buah ini. Kalau benar-benar imannya adalah iman yang benar, iman yang baik, maka akan dapatkan 6 buah ini. Yang pertama, tidak mentakwil. Pada petikan matan wala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakwil suatu sifat yang Allah mensifati dirinya dengannya. Kemudian pada kalimat wala yuharrifunal kalima amma wadi'i, itu berarti tidak mentahrif, itu buah keyakinan yang indah dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama dan sifat Allah. Maksud al-kalim pada petikan ayat matan ini adalah kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-kalim ini bisa jadi tidak di setiap kitab syarah didapatkan, perlu antum catat. Al-kalim pada petikan matan ini itu maksudnya adalah kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun mawadhi' di sini, al-mawadhi' di sini maksudnya adalah makna-makna yang benar. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentahrif, memelesetkan kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari makna yang benar, makna yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, tidak ilhad dalam meyakini nama dan sifat Allah. Itu terdapat dalam petikan matan, terdapat dalam petikan ucapan penulis, yaitu wala yuhiduna fi asma'illahi wa ayati. Jadi yang ketiga, tidak ilhad dalam meyakini nama dan ayat Allah. Bukan sifat ya di sini yang nampak, walaupun terkandung juga dalamnya sifat sesungguhnya. Tapi zahirnya disebutkan ayat Allah. wala yahduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan tidak melakukan ilhad terhadap nama-nama dan ayat-ayat Allah. Tidak, yang keempat, tidak takyif. Terdapat dalam kalimat penulis wala yukayyifun, dan mereka Ahlussunnah Jamaah tidak mentakyif. Yang kelima, tidak mentamtsil pada perkataan penulis wala yumatsiluna sifatihi bisifati khalqi, serta mereka Ahlussunnah Jamaah tidak mentamtsil sifat Allah dengan sifat makhluknya. Apa alasan mereka tidak melakukan takfir, tahrif, ilhad, takyif, tamtsil? Jawabannya pada kalimat yang selanjutnya, li'annahu, karena dia subhanahu la samia lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu, karena sesungguhnya dia subhanahu tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang setara dengannya, serta tidak ada sekutu baginya. Wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dikiaskan Allah dengan makhluknya. Ya, mari kita pelajari beberapa kalimat yang istilah yang belum kita pelajari. Kalau takyif, tamtsil, ta'til, tahrif sudah kita pelajari. Tapi di sini ada dua istilah yang perlu kita pelajari. Yang pertama ilhad, dan yang kedua qiyas. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengilhad nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Apakah itu ilhad? Ilhad adalah secara bahasa al-mail wal-udul anisyai, melenceng dan berpaling dari sesuatu. Secara istilah, ilhad itu al-mail amma yajibu i'tiqaduhu au amaluhu. Secara istilah ilhad itu berpaling dari sikap wajib. Baik sesuatu itu terkait dengan wajib diyakini atau wajib diamalkan. Jadi berpaling dari sikap wajib. Baik yang wajib diyakini maupun yang wajib diamalkan. Kalau berpaling dari keyakinan yang wajib diyakini atau amalan yang wajib diamalkan, maka itulah namanya ilhad. Berpaling dari sikap wajib itu inti dari ilhad. Sehingga ilhad dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya hakikatnya adalah berpaling dari makna yang sebenarnya. Hakikat dan berpaling dari hakikat dan makna yang sebenarnya kepada makna yang batil, hakikat yang batil. Jadi ilhad hukumnya haram. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah ayat. Nah, ilhad itu dalam matan penulis di sini terbagi dua. Ilhad dalam nama-nama Allah Ta'ala dan ilhad dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Ilhad dalam apa? Ayat-ayat Allah Ta'ala. Afan. Yang pertama, ilhad dalam nama-nama Allah Ta'ala. Otomatis di dalamnya terkandung sifat Allah. Karena setiap nama mengandung sifat Allah. Satu itu. Yang kedua, ilhad dalam masalah ayat-ayat Allah Ta'ala. Bagaimana bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya? Macam-macam. Intinya kembali kepada berpaling dari sikap wajib terhadap nama Allah dan sifat Allah. Contoh misalnya menamai patung dengan nama Allah, Al-Lata, Wal-Uzza, Mana. Itu maksud mereka menamai sesembahan mereka, kaum musyrikin zaman dahulu, dengan nama-nama itu. Itu mereka maksudnya adalah mengambil dari, maksud mereka adalah mengambil dari nama-nama Allah. Itu ilhad. Al-Uzza diambil dari Al-Aziz dan seterusnya. Baik. Itu kenapa dikatakan ilhad dalam masalah nama dan sifat Allah? Karena apa? Berpaling dari sikap wajib. Sikap wajibnya apa? Ya harusnya nama Allah adalah untuk Allah saja. Tidak untuk patung. Berarti kan berpaling dari sikap wajib. Menamai Allah dengan nama-nama yang tidak layak. Seperti dinamakan Bapa, seperti ahlul falasifah, filsafat menamakan mungkin istilah kita causa prima, atau kemudian faktor X, atau kemudian dan yang lainnya. Ketika gagal peluncuran satelit, ada faktor X. Siapa yang maksud faktor X itu? Apakah maksudnya adalah ilhad terhadap nama Allah Ta'ala, tidak meyakini tentang takdir Allah, tidak meyakini Allah takdirkan hal itu, apa bagaimana itu? Ya. Dan seterusnya, cuman dilihat saya tidak mengetahui persis apakah maksud mereka menyebutkan faktor X adalah pengganti dari Allah. Kalau memang seperti itu, ya masuk dalamnya. Juga demikian kausa prima, saya tidak mengetahui persis apakah mereka maksudkan itu adalah Allah. Tapi yang jelas setiap penamaan Allah dengan nama yang tidak ada dasar dalilnya, itu sebagai nama Allah, maka yang namanya ilhad, berpaling dari sikap wajib. Dan banyak contohnya yang lainnya. Nah, ilhad yang kedua adalah dalam masalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah terbagi dua, al-kauniyah dan asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah yaitu ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wasalam, yaitu wahyu Allah. Kalau ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat Allah yang terkait dengan penciptaan makhluk, terkait dengan seputar makhluk, seputar ciptaannya. Nah, kalau berpaling dari sikap wajib dalam masalah ayat-ayat Allah syar'iyyah, ya dengan mentahrif, mendustakan khabarnya, atau meninggalkan perintah Allah yang wajib dilakukan, itu namanya ilhad dalam masalah al-ayat asy-syar'iyyah. Karena berpaling dari sikap wajib, harusnya ya yang wajib dikerjakan, perintah yang wajib untuk dikerjakan ya dikerjakan. Kalau ilhad dalam masalah ayat-ayat Allah yang kauniyah, seperti meyakini bahwa dalam menciptakan makhluk Allah ada yang membantunya, itu berpaling dari sikap wajib. Yang kedua yaitu qiyas secara bahasa at-tamtsil, menyamakan. Makanya penulis ketika mengucapkan dalam matan ini, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, ketika menyebutkan alasan mengapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakif, tidak mentamtsil, tidak mentakwil dan seterusnya, karena memang li annahu subhanahu la samia lahu wa la kuf'alahu wa la niddalahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Wa la yuqasu bi khalqihi maksudnya adalah dan tidak dikiaskan, maksudnya disamakan Allah dengan makhluknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu secara bahasa. Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 74. Qiyas dengan makna at-tamthil secara bahasa, dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 74. Qiyas apakah yang dilarang terkait dengan pembahasan penetapan sifat-sifat Allah? Nah, untuk mengetahui seperti itu perlu memahami macam-macam qiyas. Ada qiyas syumul, ada qiyas at-tamfil, ada qiyas al-aulawiyah. Ini butuh waktu untuk menjelaskannya. Saya tunda terlebih dahulu. Langsung saya tarik kesimpulannya. Bahwa yang diharamkan, qiyas yang diharamkan terkait dengan penetapan sifat Allah adalah qiyas yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Berarti dari tiga macam qiyas itu, qiyas pertama asy-syumul dan qiyas kedua at-tamtsil itulah yang diharamkan. Perinciannya silakan dilihat misalnya dalam syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seingat saya. Karena kalau diselesaikan sekarang butuh waktu. Pekan depan kita sudah antum sudah ujian. Adapun qiyas yang tidak mengapa seseorang menggunakan terkait dengan masalah sifat Allah adalah qiyas al-aulawiyah. Qiyas al-aulawiyah itu bagaimana toh? Yaitu sesuatu yang akan disamakan hukumnya lebih berhak dihukumi dengan suatu hukum daripada pokoknya. Bahasa definitif sulit dicerna, butuh penjelasan. Langsung saya terapkan pada masalah tauhidul asma wa sifat. Kalau diterapkan dalam qiyas al-aulawi ini, terapkan dalam masalah tauhidul asma wa sifat, begini jadinya. Kullu kamalin sabata lil makhluk wa amkana ayat tasifa bihil khaliq fal khaliq awla bihi minal makhluk. Qiyas aulawiyah, kalau diterjemahkan bebas, qiyas penyangatan, logika penyangatan. Kalau diterapkan dalam tauhidul asma wa sifat, terangkum dalam kalimat-kalimat berikut ini. Yaitu, setiap kesempurnaan yang layak ditetapkan untuk makhluk, wa amkana yattasifa bil khaliq, satu tadi ya, setiap kesempurnaan, sikap sifat sempurna yang layak ditetapkan untuk makhluk, satu. Wa amkana ayat tasifa bil khaliq, dua apa? Dan memungkinkan sang pencipta bersifat dengannya, dua. Fal khaliq aula bihi minal makhluk, maka Allah lebih berhak bersifat dengannya daripada makhluk. Kalau makhluk aja layak bersifat dengan sifat sempurna itu, lebih-lebih lagi Allah. Itu kias penyangatan. Asalkan Allah memungkinkan bersifat dengan sifat itu. Loh, apa maksud asalkan Allah memungkinkan bersifat dengan sifat yang sempurna tersebut? Apakah ada sifat yang sempurna bagi makhluk tapi enggak memungkinkan Allah bersifat dengan sifat tersebut? Ada. Justru karena ada yang seperti itulah dikasih poin yang kedua. Kembali saya terapkan kias aulawiyah pada masalah penetapan sifat Allah. Setiap kesempurnaan yang layak untuk makhluk, satu, dan memungkinkan Allah bersifat dengannya, dua, maka Allah lebih berhak bersifat dengannya daripada makhluk. Mengapa harus ada poin yang kedua ini? Karena ada sifat yang satu sifat yang sempurna bagi makhluk tidak sempurna bagi Allah. Sebaliknya ada sifat yang sempurna bagi Allah tapi tidak sempurna bagi makhluk. Sifat yang sempurna bagi makhluk yang namun tidak sempurna bagi Allah, bahkan aib bagi Allah, yang nampak jelas dinafikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas, adalah memiliki anak. Beranak. Seorang laki-laki atau wanita ketika dikatakan mandul, malu. Gagah perkasa kok mandul, malu. Aib baginya. Sebaliknya, kalau wanita itu subur, maka nilai positif baginya, sifat sempurna baginya. Tapi ketika itu dinisbatkan kepada Allah, maka itu aib bagi Allah. Kita lanjutkan penerapan apa? Penerapan kias aulawiyah. Wa kullu naqsin tanazza anhu al-makhluq wa la yumkinu an yattasifa bil khaliq. Fal khaliq ahaqqu bi tanazzuh anhu. Dan setiap sifat kurang sempurna atau aib yang makhluk juga menghindar darinya, yang makhluk menghindar darinya, enggak mau makhluk itu bersifat dengan itu, makhluk saja enggak mau gitu. Satu. Yang kedua, wala yumkinu ayyatasifa bil khaliq, dan sang pencipta enggak memungkinkan bersifat dengan itu. Loh, apa ada yang itu aib bagi makhluk tapi sempurna bagi Allah? Ada, makanya harus ada poin kedua ini. Poin kedua ini apa? Tidak memungkinkan Allah bersifat dengan sifat yang aib bagi makhluk itu. Maka ketika itu fal khaliq ahaq bitanazzuh anhu. Maka sang pencipta lebih berhak disucikan dari sifat aib tersebut. Ada sifat yang aib bagi makhluk, tapi bagi Allah sifat sempurna. Apa aib bagi makhluk? Sombong. Makhluk aib bersifat dengan sombong. Karena di atas langit masih ada langit. Karena di atas orang yang pandai masih ada yang orang yang pandai lagi bisa jadi. Dan yang terpandai pun bisa hilang kepandaiannya. Maka tidak pantas siapapun dari makhluk untuk bersifat dengan sombong. Adapun Allah, sifat sombong, sifat kebesaran, kesempurnaan bagi Allah. Karena tidak ada yang bisa menandingi Allah. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Laisa kamitsli syai'. Justru kalau dihilangkan sifat sombong dari Allah, itu aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan salah satu sifat sempurna dari Allah ta'ala, itu aib bagi Allah ta'ala. Ya. Selanjutnya, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsan min khalqihi. Kalimat ini saya terjemahkan terlebih dahulu. Karena sesungguhnya dia, yaitu Allah, paling mengetahui tentang dirinya dan tentang selain dirinya. Paling benar dan paling baik ucapannya daripada makhluknya. Kalimat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kalimat alasan terkait dengan kewajiban menetapkan sifat Allah tanpa qiyas, tanpa tamtsil, tanpa tanzih. Alasan mengapa wajib isbat menetapkan sifat Allah tanpa tamtsil. Saya ulangi, bukan tanpa tanzih, tanpa tamtsil. Isbat bila tamtsil. Adapun tanzih, tanzih bila ta'til. Itu maksud saya tadi. Tadi kayaknya saya salah ucap saya. Apa alasan itu? Alasannya karena Allah paling mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya. Dan paling benar dan paling baik ucapannya daripada ucapan makhluknya. Kalau seperti itu, berarti kalau Allah menetapkan dalam ayat Al-Quran memiliki tangan, ya harus ditetapkan karena Allah paling tahu tentang dirinya. Allah menetapkan kok kalian ahlu ta'til menolak. Ahlu tamtsil, Allah meniadakan kesamaan dirinya dengan makhluk, kok kamu menyamakan, wahai ahlu tamtsil? Ya enggak pantas. Bukankah Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kamu? Begitu seolah-olah penulis. Bukankah Allah ucapannya paling benar dari seluruh ucapan selainnya? Berarti kalau berfirman ya harus terima dong. Begitu seolah-olah penulis menyampaikan kepada para pembaca. Rahimahullah. Rahimah Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wa rahimanallah. Kalau kita amati kalimat yang pendek ini yang merupakan alasan tentang wajibnya menetapkan sifat Allah tanpa penyakit tadi, tamtsil tanpa ta'til, itu sesungguhnya sangat cerdas, sangat cerdik dan sangat cermat penulis memilih poin-poin dalam kalimat ini. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dalam kalimat-kalimat tersebut ada 3 sifat yang kalau mau dilengkapi, 4 sifat kalau mau ditambahkan kepada kalimat penulis di sini, kalimat lain yang ingin tambahkan dalam matan, ada 4 sifat yang kalau 4 sifat ini berkumpul pada sebuah ucapan, maka ucapan itu wajib diterima. Yang 3 disebutkan dalam matan ini. Yang 1 ditambahkan oleh ulama lain. Atau sesungguhnya 4-4-nya ada di sini. Apa itu? Yaitu 4-4-nya ada dalam matan ini. Apa itu? Yang pertama, ya ini untuk mukadimah ya. Terkadang ini untuk metode membantah ahlul bid'ah dengan cara yang lain. Terkadang disampaikan dalil, bisa jadi mereka enggak menerima. Tapi kalau diajak berlogika, mereka menerima. Seperti logika tentang kesepakatan uqala yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mengetahui sesuatu itu dengan 3 cara. Melihat langsung, melihat yang semisal atau miniaturnya. Yang 3, kabar dari yang jujur. Wahai ahlu takyif, kamu bisa menyatakan tangan Allah demikian dan demikian. Kamu pernah melihat langsung Allah? Enggak pernah. Adakah miniatur Allah? Enggak ada. Adakah kabar dari orang yang jujur? Yang terjujurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya tangan Allah panjangnya sekian demikian. Wahai ahlu takyif, tidak pernah. Berarti secara akal, kesempatan orang-orang yang berakal sehat, ucapan Anda, aliran Anda itu tertolak. Begitu. Terkadang membantah perlu menyampaikan logika. Nah ini pun juga demikian. Wahai ahlu ta'til, wahai ahlu tamtsil, perhatikanlah dalam firman Allah itu terkumpul 4-4-nya sekaligus. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya terkumpul 4 sifat sekaligus, yang kalau 4 sifat ini ada pada sebuah ucapan, ucapan siapapun juga, maka wajib diterima ucapan itu. Apakah 4 sifat itu? Ada dalam tadi. Fa'innahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqihi thumma rusuluhu sadiqun musaddaqun. Sampai situ tambahkan. Thumma rusuluhu sadiqun musaddaqun. Kemudian para rasulnya, mereka adalah orang-orang yang benar dan wajib dibenarkan. Kemudian para rasulnya, mereka adalah orang-orang yang benar dan wajib dibenarkan. Ya, yang pertama 4 sifat itu, kalau ucapan itu didasari ilmu. Artinya, sang pengucap tahu tentang materi yang dia ucapkan, perkara yang dia ucapkan, mengilmui, berilmu tentang, saya ulangi, saya ganti kalimatnya, yaitu sang pengucap tahu atau berilmu tentang apa? Tentang apa yang akan di, tentang apa yang diucapkannya. Ini ada pada fa'innahu a'lamu binafsihi wa bighairihi. Karena sesungguhnya Allah paling mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya. Berarti al-ilm. Kemudian yang kedua, wa asdaqu qila. Pada asdaqu qila menunjukkan sifat, menunjukkan sifat sebuah ucapan benar. Seorang, misalkan ada orang yang berbicara, dia profesor di bidangnya, di bidang yang dibicarakan tersebut, maka berarti dia berilmu, satu. Tapi bisa jadi profesor itu berdusta. Dia tahu apa yang dia ucapkan, dia tahu dirinya berdusta. Berarti kalau hanya berilmu saja tidak menjamin apa? Apa yang disampaikan itu benar. Karena bisa jadi dia menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan ilmunya. Sementara dia tahu bahwasanya dirinya dusta. Wa asdaqu qila, paling benar ucapannya. Nya di situ maksudnya Allah. Wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan paling indah ucapannya daripada ucapan makhluknya, daripada ucapan selainnya. Ini menunjukkan sifat sebuah ucapan jelas dan fasih. Profesor tadi berilmu tentang apa yang diucapkan. Kemudian benar, enggak berdusta. Tetapi dia enggak pandai menjelaskan. Dia enggak fasih menjelaskan. Dia paham untuk dirinya sendiri. Cerdas. Tapi kalau suruh menjelaskan, kebingungan. Maka sangat memungkinkan pendengarnya tidak bisa menerima ucapannya dengan baik. Karena enggak jelas. Enggak paham. Mungkin bahasanya ketinggian. Enggak bisa menyesuaikan dengan mahasiswanya dan seterusnya. Atau dengan bahasa selain bahasa yang dikenal oleh mahasiswanya. Sehingga enggak jelas. Nah, Allah tidak demikian. Allah dalam menjelaskan nama dan sifatnya berdasarkan ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang maha sempurna. Benar. Dan maha benar. Dan ahsanu haditsan min khalqi. Firman Allah demikian. Paling indahnya. Paling jelasnya. Yang keempat. Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun. Kemudian para rasulnya, mereka adalah orang-orang yang benar dan wajib dibenarkan. Ini sungguhnya walaupun terkait dengan utusan Allah, namun sesungguhnya ada isyarat bahwasanya namanya utusan itu ya ada yang mengutus. Kalau utusan Allah menyampaikan wahyu, itu wahyu siapa? Wahyu sang pengutus. Yaitu wahyu Allah. Kalau para rasulnya disifati dengan shadiqun, orang-orang yang benar, dan musaddaqun, yang wajib dibenarkan, maka ini menunjukkan benarnya kehendak, niat, dan tujuan mereka para rasul dalam menyampaikan kebenaran. Terkadang orang itu pinter, berilmu, enggak dusta, jelas menjelaskannya, tapi punya maksud buruk, punya tujuan buruk. punya tujuan buruk dalam menyampaikan sesuatu. Punya kehendak buruk, punya niat buruk. Nah, Allah dan Rasulnya tidak ada kehendak buruk di dalam firman-Nya dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada empat sifat ini dalam sebuah ucapan, maka wajib diterima. Maka sederhananya, ini ibaratnya kalau digunakan untuk membantah ahlu ta'til dan ahlu tamthil. Ya ahlu ta'til, wahai ahlu tamthil. Apakah Allah dalam berfirman tentang nama dan sifatnya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda tentang nama Allah dan sifatnya? Itu ada kejahilan, jahil lawan dari ilmu. Ada kedustaan, tidak jelas, tidak fasih, tidak baik tujuannya, tidak baik kehendaknya, tidak. Kenapa kamu menolak? Kalau Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, ya sudah, terima saja dengan sebaik-baiknya. Apa sulitnya? Terima, apa sulitnya? بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Kita lanjutkan. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Sekarang dibandingkan dengan ucapan mereka lalu ta'til, lalu tamsil. Ketika bikin pernyataan statement-statement akidah tentang aliran sesatnya itu pakai ilmu apa enggak itu? Jawabannya adalah ma la ya'lamun, sesuatu yang mereka tanpa ilmu dalam mengucapkannya. Walihada qal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul wa sallama ala al-mursalin lisalamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Oleh karena inilah maksudnya karena kesempurnaan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mensucikan dirinya dan menyatakan menyelamatkan para rasul sebagaimana disebutkan dalam matan tersebut, yaitu Allah berfirman, Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang punya keperkasaan, kekuasaan mengalahkan lagi mulia dari apa yang mereka katakan, dan keselamatan dianugerahkan kepada para rasul, dan segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dalam ayat ini Allah mensucikan dirinya dari sifat aib yang disebutkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Dan Allah menyelamatkan para rasul karena memang ucapan mereka selamat dari aib dan kekurangan dan kekurang sempurnaan. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Fala udula lil sunnati wal jama'ati amma jaa'a bihil mursalun fa innahu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada wassalihin. Siratal ladzina, bukan an'amta tapi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada wassalihin. dan dia subhanahu menggabungkan antara nafi dan isbat dalam beriman terhadap dalam masalah akidah tentang nama Allah dan sifatnya. Ini pembahasannya agak butuh penjabaran sedikit. Bahwasanya kita dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah atau Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang keimanan yang benar terhadap nama dan sifatnya, ini menggabungkan antara nafi dan isbat. Dan pernah saya sampaikan nafi maksudnya apa dan isbat maksudnya apa. Hanya saja penggabungan di sini yang butuh sedikit penjabaran. Fala udhul li ahli sunnah wal jamaah, maka buahnya adalah ahli sunnah wal jamaah tidak berpaling amma ja'a bil mursalun, dari ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Fa inna siratul mustaqim, karena sesungguhnya ajaran tersebut adalah jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin dan as-siddiqin, wasyuhada dan orang-orang yang syahid, wassalihin dan orang-orang saleh. Ahlussunnah wal jamaah, jalannya adalah jalan mereka ini. Ahlussunnah wal jamaah tidak berpaling dari jalan mereka ini. Para nabi, as-siddiqin, asyuhada, wassalihin. Jadi enak meyakini keyakinan ahlussunnah wal jamaah. Jalan mereka adalah jalan para nabi, para siddiqin, para asyuhada, para as-salihin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Butuh satu pertemuan sendiri atau setidaknya setengah pertemuan untuk menjelaskan tentang al-jam'u bainan nafyi wal isbat pada matan mana? Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal isbat. Dan dia subhanahu menggabungkan antara nafi dan isbat dalam fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu, dalam pensifatan dan penamaan dirinya, yaitu dalam masalah akidah atau keimanan terhadap nama dan sifat Allah. Al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Manhaj al-sunnah wal jamaah menggabungkan antara nafi dan isbat dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Itu butuh satu pertemuan tersendiri. Meskipun pengertian nafi sudah saya jelaskan dan pengertian isbat sudah saya jelaskan, namun penekanan di sini ada pada penjelasan lebih lanjut tentang penggabungan antara nafi dan isbat dan yang seputar itu. Sampai di sini insyaallah materi yang menjadi ujian pada pekan depan insyaallah taala dari awal sampai ini sampai wassalihin, wasyuhada wassalihin. Jadi sebelum surat Al-Ikhlas. Dan kalau di kitab matan itu cuman beberapa lembar, cuman 1, 2, 3.5 halaman buku saku lagi, sedikit berarti insyaallah bahannya matan. Saya ingatkan pada kalimat, antum lihat kalimat ya, kalimat wasallama alal mursalin setelah surat As-Saffat ayat 181 tadi. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian penulis mengatakan fasabbaha nafsahu amma wasafahu bil mukhalifuna lirrusul wa sallama alal mursalin. Pada kalimat wasallama alal mursalin di dalam sebagian terjemahan matan ada terjemahan, salah satu terjemahan matan yang mengartikan wasallama alal mursalin itu sebagai dengan mengartikan terjemahan juga mendoakan keselamatan kepada para rasul. Salah ini, dan ini salah fatal, karena dhamir pada salama, kata ganti dalam salama, kata kerja salama, menyelamatkan, adalah Allah. Mana mungkin Allah mendoakan? Allah tidak butuh berdoa. Makhluklah yang butuh berdoa kepada Allah. Jadi dhamir huwa dalam salama sama dengan dhamir huwa dalam sabbaha pada kalimat sebelumnya. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul. Ini kesalahan penerjemahan yang fatal. Baik. Sampai di situ. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anu enggak? Tasnya kecil, ada resep besar enggak untuk anu?